Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya wala rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَاشِرَ الْحَاضِرِينَ, saudara-saudari, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Tauhid. Dan sekarang kita berada pada bab yang ke 63. Betul? Bab maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyyihi. Bab tentang jaminan Allah dan jaminnya dan jaminan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian, jaminan Allah dan jaminan Rasulullah. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh pengarang kitab ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata, wa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa'ufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Kalau berjanji sama Allah harus ditepati. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah engkau meneguhkannya, sedang kamu menjadikan Allah sebagai saksimu dalam sumpah-sumpahmu tadi itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi Islam mengajarkan pemeluknya untuk menepati janji. Tidak boleh ingkar terhadap janji. Dan ciri orang munafik adalah melanggar perjanjian. Ciri orang munafik ada berapa? Tiba, ada tiga. Kalau berbicara dia dusta. Kalau dia berjanji tidak ditepati. Dan kalau dia diberi amanah dia khianat. Ini ciri orang-orang munafik. Dan Allah mengingatkan kita untuk menepati janji, termasuk nazar, termasuk sumpah. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian selanjutnya An Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah, semoga Allah meridhai beliau. Ada tusuknya, ada minum. Taib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaisin aw sariyatin awsahu fi khasatihi bitaqwallah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengutus seorang amir, seorang pemimpin peperangan, pemimpin pasukan, baik yang Rasulullah ikut di dalamnya atau Rasulullah tidak ikut, Rasulullah mesti memberi wasiat kepada para pemimpin pasukan. Waman ma'ahu minal muslimina khaira. Rasulullah juga menasihati kaum muslimin. Jadi Rasulullah dulu itu sebelum memberangkatkan pasukan perang, maka Rasulullah berwasiat kepada jenderalnya, panglimanya, dan juga kaum muslimin secara keseluruhan dinasihati Rasulullah sebelum berperang untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian diantara wasiat Nabi sebelum memberangkatkan pasukan perang adalah berikut: Ughzu bismillahi fi sabilillah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Ughzu wa la taghullu. Berperanglah, seranglah, dan jangan kamu melakukan hulul. Hulul itu mencuri harta rampasan perang, menggelapkan harta rampasan perang. Termasuk kalau sekarang korupsi termasuk hulul. Berperanglah dan jangan kalian menggelapkan harta rampasan perang. Wala taghdiru, jangan kalian mengkhianati perjanjian, curang dalam perjanjian. Wala tumatsilu, dan janganlah kalian memutilasi musuh. Apa memutilasi? Mencincang musuh. Wala taktulu wali, dan jangan kalian membunuh bocah kecil dan membunuh anak-anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, jika engkau menjumpai musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, fad'uhum ila salasati khisalin, maka serulah musuhmu tadi dengan atau menuju tiga hal. Ayatuhunna ma'ajabuka faqbal minhum waquf anhum. Apabila kamu mendapati musuh-musuh tadi ya menyetujui apa yang kamu dakwakan, maka hentikan, jangan serang mereka. Jadi disuruh ngajak dulu, enggak langsung diperangi. Diajak dulu masuk Islam. Summa uduhum ilal Islam. Ajaklah mereka masuk Islam dulu. Fa'in ajabuka faqbal minhum. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka keislaman mereka. Summa uduhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Kalau sedang mereka masuk Islam, maka ajaklah mereka supaya mau pindah dari negeri-negeri mereka yang kafir menuju negeri Islam. Darul Muhajirin, negerinya orang-orang yang hijrah. Di mana? Di mana? Di Madinah. Annahum idza fa'alu dzalika falahum malil muhajirin. Jika mereka melakukan itu, maka mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti kaum muhajirin. Kalau mau hijrah dapat hak yang sama, kalau mau perang ya dapat rampasan perang, gitu ya. Kemudian berikutnya, fa'in abau an yatahawwalu minha fa'akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Tetapi kalau mereka menolak untuk hijrah, sudah ngaku masuk Islam tapi gak mau hijrah, masih berada di tempatnya orang-orang kafir itu, gak mau kumpul ke Madinah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang Badui dari kalangan kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum Allah, sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah. Kalau gak ikut perang ya gak dapat. Kecuali bila mereka ikut berjihad bersama orang Islam, muhajirin dan ansor, maka mereka baru dapat hak yang sama, kewajiban yang sama. Fa'in abau fas'aluhum al-jizya. Kalau diajak masuk Islam kok gak mau, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah, upeti, untuk diberikan kepada pemimpin kaum muslimin kalau gak mau masuk Islam. Bayar upeti. Dan ini bukan kedzaliman, karena orang Islam bayar apa? Muslim bayar zakat, sedangkan orang kafir tinggal di negeri Islam terus dia gak memberikan apa-apa, ya gak boleh, harus mengeluarkan. Tapi namanya apa? Jizyah. Jadi kalau mereka menerima, mau memberikan upeti atau jizyah tersebut, faqbal minhum, maka terimalah mereka dan jangan perang mereka. Fa'in abau, kalau mereka dijak masuk Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau pula, fasta'in billah wa qatilhum, maka minta tolonglah kepada Allah dan seranglah mereka. Kalau sudah diajak Islam tidak mau, suruh bayar apa? Jizyah juga tidak mau, maka jalan satu-satunya adalah diperangi sudah. Begitu ya. Fa idza khasarta ala hisnin fa araduka an taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiy fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmatan nabiy. Jika kalian mengepung mereka ya di benteng-benteng mereka, kemudian mereka ingin ya mendapatkan jaminan Allah, jaminannya Rasulullah, fala taj'al, maka jangan jadikan jaminan Allah dan jaminan Rasulnya untuk mereka. Tetapi jadikanlah jaminan kalian dan jaminan teman-teman kalian untuk mereka. Karena seandainya kalian salah dalam perjanjian terhadap jaminan kalian dan saudara kalian, itu lebih ringan daripada kalian memberi jaminan ya dengan jaminan apa? Allah dan Rasulnya jika salah. Jadi seperti itu. Tidak boleh orang kafir kalau masuk Islam tidak mau, itu membayar jizyah tidak mau, terus mereka minta jaminan Allah, tidak boleh. Harus jaminan apa? Kamu dan teman-temanmu, kata Rasulullah. Karena engkau salah dalam memberi jaminan lebih baik daripada engkau salah dalam memberi jaminan atas nama Allah dan Rasulnya. Wa idza hasarta ahla husnin, kalau engkau mengepung ya penduduk benteng, mengepung mereka di pertahanan mereka, fa'arodukan tunzilahum ala hukmillah, kemudian mereka fa'arodukan, mereka menginginkan agar engkau menghukumi mereka dengan hukum Allah, fala tunzilhum, maka jangan keluarkan mereka dengan hukum Allah, akan tapi keluarkan mereka dengan hukummu. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah am la, karena kamu enggak tahu apakah hukummu itu sesuai dengan hukum Allah apa tidak. Ini hadis yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Buraidah. Hadis ini panjang sekali. Diriwayatkan oleh Buraidah, seorang sahabat Nabi. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Apa saja pelajaran yang bisa diambil dari hadis panjang ini? Yang pertama, wajibnya jihad fi sabilillah. Jika tegak ya, syarat dan rukunnya terpenuhi. Wajibnya apa? Jihad. Kedua, pelajaran yang kedua, hendaklah seorang yang ketika berjihad itu di jalan Allah, bukan di jalan golongan, bukan di jalan partai, tapi di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Kemudian di sini juga larangan ghulul. Ghulul adalah mengkorupsi uang negara. Kalau zaman itu dengan mengambil apa? Harta rampasan. Kalau ghulul dipraktekkan di zaman ini, maka terkategorikan ghulul adalah mengambil uang negara. Ghulul, dosa besar. Ya, dosa besar. Kemudian di dalamnya juga ancaman untuk melanggar perjanjian. Makanya Rasulullah pernah mengadakan perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Nama perjanjian apa? Sulhul Hudaybiyah. Di situ Rasulullah dan para sahabat berkomitmen untuk tidak melanggar butir-butir perjanjian. Tapi ternyata akhirnya yang mengingkari perjanjian siapa? Orang Quraisy. Rasulullah enggak mengingkari. Kemudian hadis ini juga melarang kita untuk memutilasi musuh, mencincang musuh dalam perang, dibunuh, ditusuk sama pedang atau kena sabet mati, ya wis. Tidak boleh seperti yang dilakukan orang kafir, kupingnya diiris, kakinya dipotong, kemudian hatinya diambil dimakan. Tidak boleh. Islam melarang memutilasi meskipun kepada orang yang jelas-jelas memusuhi Islam. Tidak boleh mencincang musuh, memutilasi itu tidak boleh. Kemudian wala taqtulu walidan. Di dalam hadis ini juga ada larangan membunuh anak-anak dalam perang. Dalam perang pun tidak boleh membunuh anak-anak. Saling menyerang sebuah negeri, di situ ada anak-anak, tidak boleh dibunuh. Dalam riwayat yang lain, pernah Rasulullah berperang sama sahabat, terus Rasulullah melihat ada wanita yang terbunuh. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kalian membunuh wanita dalam perang, kecuali yang wanita yang bawa senjata dan ikut perang. Jadi gak boleh membunuh anak, seorang anak. Kemudian wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau kamu menjumpai musuhmu dari kalangan orang musyrik, maka ajaklah mereka dengan tiga hal. Ini menunjukkan bahwa sebelum terjadinya perang harus dimulai dengan apa? Dakwah. Ad-da'wah muqaddama 'alal jihad. Dakwah itu didahulukan sebelum jihad. Dengan dalil kata Rasulullah, kalau kamu ketemu mereka, maka ajaklah kemana? Ketiga hal. Tiga hal itu apa saja? Ayo, apa saja? Pertama, diajak masuk Islam. Yang kedua, diajak untuk hijrah. Kemana hijrahnya? Kalau gak mau, maka opsi ketiga apa itu? Bayar jizyah. Sudah tiga pas. Kalau gak mau juga, maka tidak ada alasan kecuali al-qital jihad fisabilillah. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang-orang muhajirin yang disebut berulang-ulang di sini. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Rasulullah mendahulukan muhajirin sebelum al ansar. Berarti orang hijrah itu fadilahnya banyak. Kenapa Nabi kok menyuruh orang yang sudah masuk Islam untuk hijrah ke Madinah. Karena berteman, berkomunitas dengan orang kafir itu membahayakan akidah. Dan ini persis dengan hadis orang yang membunuh 99 nyawa. Betul? Membunuh 99 nyawa ingin tobat itu tidak bisa. Akhirnya dibunuh itu yang si fatwa itu, si ahli fatwa. Makanya datang ke orang yang alim, tanya, saya membunuh 100 nyawa apakah bisa tobat? Bisa. Tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang yang baik. Padahal ini cerita orang yang membunuh 99 ini di zamannya Nabi apa? Zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel. Itu sudah dikatakan kalau orang mau hijrah harus meninggalkan komunitas lama. Makanya Rasulullah katakan, kalau kamu ketemu orang-orang musyrik itu, tawari tiga hal. Pertama, suruh masuk Islam. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau gak terima, ya kalau terima, maka suruh apa? Suruh hijrah. Gak boleh tempat di situ. Yang penting saya kan Islam, gak apa-apa saya tetap di situ. Gak boleh, harus hijrah. Makanya Rasulullah mengancam orang-orang Makkah yang masuk Islam kemudian gak mau. Termasuk larangan orang hijrah ke negeri kafir. Hidup di Indonesia terus pergi ke Amerika. Tapi iman saya kan kuat. Imanmu kuat, anakmu gak kuat. Anakmu kuat, cucumu gak kuat. Kalau cucumu kena bahkan bisa murtad, itu dosa sama kamu tanggung. Kalau punya anak lagi, kamu yang tanggung. Punya anak lagi, kamu tanggung terus paham. Makanya ancamannya besar. Hijrah itu syarat Islam. Makanya dahulu ketika Al-Imam Al-Albani menfatwakan bahwa orang Palestina yang terjepit di suatu negeri atau kampungnya adalah hijrah. Maksudnya si Albani kemana? Ke tempat lain sesama Palestina untuk apa? Hijrah ke tempat sesama Palestina. Kalaupun seandainya syariat itu, kalau seandainya pun harus hijrah keluar Palestina pada zaman itu, sah-sah saja syar'i. Tapi dibuat cemoohan sama orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah. Lebih agung mana Ka'bah sama Baitul Maqdis? Lebih agung mana Ka'bah sama sholat di Ka'bah itu di Masjidil Haram? Sholatun fi Masjidil Haram khairun min al minna mi'ati alfi sholatin. Sholat sekali di Masjidil Haram seperti sholat berapa? Bukan seperti, tapi lebih baik. Sholatun fi Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram khairun, lebih baik daripada 100 ribu. Lebih baik, bukan seperti loh ya. Saya pengen umroh, kenapa pak? Karena kalau sholat di sana sekali saja seperti 100 ribu. Bukan seperti, tapi apa? Lebih baik. Ditinggalkan sama Nabi. Hijrah kemana? Kemana? Kadang-kadang ada ulama yang menfatwakan seperti itu kemudian dibuat olok-olokan. Sampai hari kiamat hijrah ini berlaku. Jika kaum muslimin terjepit, jika kaum muslimin tidak bisa melaksanakan agamanya di tempat yang dia tertindas, apa saja. Ya, itu perintah Al-Qur'an, perintah Nabi, itu hijrah kalau enggak memungkinkan untuk menampakkan keislaman, kalau terintimidasi di situ. Ya. Jadi enggak boleh kita membuat fatwanya para ulama sebagai bahan lelucon. Ulama berdalil berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu pun fatwanya si Al-Bani bukan meninggalkan Palestina, tapi apa? Dan fatwa ini sudah pernah di fatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zaman dulu ketika ada penduduk, saya lupa nama daerahnya, Mardifin apa gitu. Di situ tuh banyak orang kafir yang masuk, tentara salib. Disuruh hijrah sama Ibnu Taimiyah ke tempat yang aman. Seandainya Ibnu Taimiyah hidup zaman sekarang, mungkin diapakan? Dibuli, dianggap telah membiarkan tanah Islam direbut oleh orang-orang kafir. Bukan begitu maknanya, ya. Syariat hijrah ini syariat yang terus berlaku sepanjang masa, manakala kaum muslimin. Ini juga dalil bahwa kita enggak boleh bertempat tinggal di negeri kafir. Orang hidup di sini pindah ke Singapura. Pindah ke jangan ke Australia. Mungkin kau gak tertipu dan tidak ikut agama Nasrani. Tapi siapa yang jamin anak keturunan? Kalau sampai anakmu terjatuh ikut akidahnya mereka, kamu sudah mati. Kamu meninggalkan keturunan yang berubah agama. Punya anak terus punya anak, punya anak punya ketanggungan dosa. Makanya Rasulullah mengancam orang-orang yang Muslim tapi hidup di antara punggung-punggungnya orang-orang kafir. Dan juga larangan melancong ke negeri-negeri kafir, ya, melancong ke negeri-negeri kafir, kemudian nanti memuji-muji mereka, ya, di sana lihat orang-orang terbuka auratnya, ya, negeri kita jauh lebih baik, negeri kita ini negeri yang paling indah di dunia, hanya saja pelakunya yang tidak menjadikan negeri ini menjadi negeri yang indah. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Apa yang tidak ada? Negara kaya raya, semua sumber energi ada di negeri ini. Betul apa tidak? Mau minta apa? Laut ada, hutan ada, padi ada semua di muka bumi. Makanya Ali Tantowi, ulama Al-Azhar zaman dulu, pernah kunjung Indonesia, pernah ke Surabaya, punya buku. Buku judulnya tentang Indonesia. Saya pernah singgah di Surabaya. Di sana itu ada Muhammadiyah, ada itu terangkan semua. Itu zaman dulu. Masih zamannya Soekarno atau Soeharto, wallahu alam, ke tempat ini. Di antara bukunya dia mengatakan, wallahu alam, dia mengatakan qad zurtu Swiss, aku telah mengunjungi Swiss. Aku telah mengunjungi Lebanon dan negeri-negeri penjuru dunia. Akan tetapi jannatad dunya, surganya dunia Jawa. Jawa. Cari wong Lombok, soalnya turun nang Lombok, Ustaz. Coba anak Lombok lebih indah lah. Tidak ada negeri kayak Indonesia, tidak ada. Ya pengelolanya saja yang semoga Allah memberi hidayah kepada para pengelola negara ini. Negara ini saking kayanya, sampai dikorupsi pun penduduknya masih senyum. Gak apa-apa, share, gak apa-apa. Negara yang orangnya pemaaf. Orangnya, umatnya ini umat yang gampang melupakan kesalahan orang. Sudah apa-apa, share, sampai guyu. Saking kayanya negeri ini sampai dikorupsi gak kerasa. Ya. Negara lain dikorupsi kayak Indonesia, wis gulung dikakak bian-bian. Duh, iya loh. Kayaan alam di Kalimantan itu, batu yang gede-gede itu ditebangi, terus liar. Apakah mungkin itu gak ketahuan? Gak mungkin ya. Nah, makanya kita berdoa dengan mendidik umat. Kalau umatnya baik, insya Allah kita akan diberi pemimpin yang nasihati pemimpin kita. Tidak ada negara yang kayak gitu. Negara kita tidak dilalui garis katulis. Semuanya aja. Antum kalau di Rusia itu kalau dingin dinginnya nemen, kalau lagi panas panasnya nemen. Indonesia ini nggak ada musim panas dan dingin. Samalah gitu. Ya, negeri yang luar biasa. Ya. Kenapa kita membahas Indonesia tadi itu? Ya, tadi masalah hijrah tadi. Kita enggak boleh untuk hijrah ke negeri kafir. Wong yang masuk Islam terus tinggal di negeri kafir saja disuruh apa? Hijrah ke negeri muslim. Kecuali kalau misalnya di sana ada komunitas kaum muslimin di Belanda misalnya. Dan sesama kaum muslimin bisa menampakkan keislaman di sana, tidak diganggu, bisa sholat berjamaah, maka insya Allah tidak mengapa kalau sana ada komunitas muslim. Kemudian kalau mereka enggak mau hijrah, apa? Disuruh apa? Bayar jizyah. Jangan kemudian dikatakan loh berarti Islam ini agama pemaksa. Atal ayatnya berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Lalu kenapa orang-orang Nasrani kok disuruh bayar apa? Jizyah. Kita katakan jizyah itu untuk kebaikan mereka juga. Sekarang orang-orang Islam nih pemilik negeri disuruh bayar zakat kalau ada negeri, kalau ada negara Islam. Suruh bayar, bayar zakat. Yang mana zakat ini nanti akan dikembalikan ke orang-orang fuqara. Kemudian orang-orang yang non muslim yang ditundukkan tadi itu gak kelam bayar jizyah. Kan timpang nanti. Yang muslim saja apa? Bayar. Cuma karena syarat Islam bayar apa? Zakat. Lah orang kafir bayar apa? Jizyah. Pelajaran yang bisa diambil satu. Al-farqu baina dhimmatillah wa dhinnabi wa dhimmati nabiyyihi wa dhimmatil muslimin. Perbedaan antara jaminan Allah dan Rasulnya dengan jaminan kaum apa? Kaum muslimin. Makanya tadi kalau ada perjanjian dengan orang kafir tadi, maka pakailah jaminanmu, jangan jaminan apa? Allah. Karena kalau sampai kau salah, maka itu fatal akibatnya. Kemudian nomor dua, al-irsyad ila aqallil amrayni khatara. Tuntunan yang diberikan Rasulullah yaitu supaya mengambil alternatif yang lebih ringan resikonya dalam dua perkara tersebut. Paulnya menuntut jaminan Allah dan jaminan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, lebih baik jaminanmu saja. Paham? Karena ini lebih apa? Sedikit resikonya. Yang bawa kita dilihat. Asalisa ghuswu bismillah fi sabilillah. Merenungkan sabda Rasulullah, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Artinya orang jihad harus ikhlas. Pernah dengar enggak ada tiga orang yang pertama kali neraka itu dinyalakan dengan tiga orang ini? Awwalu man tusya'ar bihim nar, ada tiga orang yang neraka itu dinyalakan pertama kali oleh tiga orang. Pernah dengarkan di sini? Siapa aja yang tiga orang? Yang pertama al-mujahid, yang kedua al-alim, yang ketiga al-munfik al-muzaki, orang yang jihad. Yang kedua orang yang alim, yang ketiga orang yang ahli sedekah, betul? Yang pertama jihad dengan nyawanya, yang kedua jihad dengan ilmunya, yang ketiga jihad dengan hartanya. Tapi tiga-tiganya dilemparkan ke neraka. Ketika di hari kiamat didatangkan orang yang mati di medan jihad, kemudian Allah tampakkan nikmatnya dan dia mengakui nikmatnya. Kemudian ditanya, untuk apa nikmatku kepadamu dulu kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, aku jihad di jalanmu ya Allah, membela agamamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta, engkau melakukan itu supaya engkau dikatakan bahwa engkau adalah pahlawan. Makanya di sini tadi sebelum perang diingatkan Nabi, umsu fi sabilillah, bismillah, dengan nama Allah di jalan Allah, bukan di jalan dirinya, di jalan golongannya, bukan di jalan. Yang kedua orang alim, ya, berjihad dengan ilmunya. Ketika ditanya pada hari kiamat, untuk apa nikmatku atasmu? Aku ajari manusia ya Allah karenamu. Bohong. Kalau dulu ngajari manusia supaya dikatakan bahwa kamu adalah alim, dan itu sudah dikatakan di dunia, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan berupa pujian manusia, dilemparkan ke neraka. Yang ketiga orang jihad dengan hartanya, tidaklah di sana ada jalan kebaikan kecuali dibantu oleh dia. Jihad dengan hartanya. Ketika hari kiamat ditanya, untuk apa nikmatku atasmu? Ya Allah, aku infakkan hartaku di jalanmu ya Allah, karenamu ya Allah. Dusta, kadabta. Kau melakukan itu supaya dikatakan bahwa kau adalah seorang dermawan. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan di dunia, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan berupa pujian manusia, dilemparkan ke neraka. Mereka ini orang yang masuk neraka karena amalnya. Masuk neraka karena amal baik. Jihad ini adalah puncak tertinggi ajaran Islam. Yang kedua ahli ilmu. Ada enggak fadilah yang lebih tinggi dari menuntut ilmu dan mengajarkannya? tidak ada. Menuntut ilmu itu tinggi. Kemudian berinfak di jalan amalan yang sebesar gunung-gunung-gunung. Tapi pemiliknya dilemparkan ke neraka semuanya. Karena apa? Tidak ada ikhlas. Jadi ada orang itu yang masuk surga karena dosanya. Ada yang masuk neraka karena amal. Tiga orang ini masuk neraka karena amal. Tapi ada orang masuk surga karena dosanya. Tahu ceritanya? Sudah. Datang seorang wanita Al-Ghamidiyah. Wanita Ghamidiyah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Zanaid, ya Rasulullah, aku berzina. Tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Berpaling Rasulullah. Kurang-kurang enggak dengar. Sampai tiga kali, ya sudah. Maka Rasulullah kalau ada orang aku zina itu sudah tutup mulutmu, pulang, tobat, jangan kau omongkan ke aku. Tapi karena imannya tinggi wanita itu, tobat kepada Allah, ya Rasulullah tahir. Pulanglah. Terus ya Rasulullah aku berzina. Ini loh aku lagi mengandung, tidak ada alasan kalau saya enggak zina. Oh, saya sudah jelas-jelas kandung kok, ada bayi. Kata Rasulullah, pulanglah sampai engkau melahirkan apa? Bayi. Berapa bulan? 9 bulan. Waktu yang cukup seharusnya seorang wanita ini turun imannya sehingga dia enggak usah balik ke Nabi. Tapi ternyata ketika lahiran datang ke Nabi, ya Rasulullah, anakku sudah lahiran, tahirni. Maksudnya aku sudah lahiran, kalau anaknya ya belum lahiran baru keluar. Yang lahiran siapa? Bayinya apa ibunya? Ini anakku sudah lahir ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku. Saya mau tanya nih, bayi ini ketika masih dalam kandungan dengan ketika keluar, rasa sayangnya itu ketika keluar apa masih di dalam kandungan? Ketika keluar. Sengaja agar wanita ini gak kembali ke Nabi, diulur-ulur sama Nabi. Ketika datang bawa anaknya, kata Nabi, susui dulu. Dan masa menyusui itu berapa? 2 tahun. Waktu yang cukup untuk membuat luntur imannya seseorang. Tapi tidak berlaku bagi wanita ini. Ketika 2 tahun dia datang ke Nabi, membawa putranya atau anaknya yang sudah bisa memegang roti. Ya Rasulullah, anakku sudah selesai masa penyapian, sucikan aku ya Rasulullah. Ini wanita ya, sudah bertahun-tahun imannya tidak goyah. Coba kalau kita di masjid ini khusyuk, wallahu alam, di parkiran belum tentu bisa khusyuk lagi. Ini wanita ini bertahun-tahun tidak berubah keimanannya. Ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku, anakku sudah besar. Baru setelah itu dirajam sama sahabat. Kemudian Khalid bin Walid merajamnya, terus muncrat darahnya wanita. Maka Khalid bin Walid mencela wanita ini. Maka ditegur sama Rasulullah, mahlan, hati-hati ya Khalid. Demi Allah, sekiranya tobatnya wanita ini dibagi-bagikan 70 penduduk-penduduk Madinah, niscaya cukup untuk mereka. Dan tahukah anda amalan yang paling membuat Allah gembira? Apa? Amalan apa? Ada amalan yang membuat Allah itu bergembira. Apakah Allah mempunyai sifat gembira? Iya. Kok tahu dari mana? Dari hadis. Inna Allah, sungguhnya Allah sangat gembira. Lasyaddu farohan. Sangat gembira. Kapan? Apakah ketika anda sholat? Tidak. Apakah ketika anda haji? Tidak. Apakah ketika anda bersedekah dengan harta yang melimpah? Tidak juga. Apakah ketika anda sholat malam tahajud? Tidak juga. Tapi amalan yang paling membuat Allah gembira adalah tobatnya seorang hamba. Bahkan diterangkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah lebih gembira, melebihi gembiranya seseorang yang naik unta di tengah padang pasir, Kemudian dia berteduh, kemudian tiba-tiba untanya ini hilang. Di situ ada makanannya, ada minumannya. Ketika dia bangun, enggak cari untanya, enggak ada di situ, ada makanannya, ada minumannya. Kira-kira orang ini membayangkan dirinya mati apa enggak? Sudah putus asa, capek sudah, enggak ketemu-ketemu, sudah pasti binasa. Tiba-tiba setelah dia capek mencari, tiba-tiba untanya datang. Membawa makanannya sama minumannya. Saking gembiranya hamba ini, karena ketemu lagi tadi sama makanan sama minumannya, hamba ini mengatakan, ya Allahumma ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah kau itu hambaku, aku ini Tuhanmu. Keliru ngomong saking gembiranya. Iya, saking gembiranya dalam kan apa? Akhto ali min syiddatil farah. Saking gembiranya hamba ini sampai dia keliru ngomong, ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya sampai salah. Lah, kata Rasulullah, senengnya orang yang kayak gini ini itu lebih seneng Allah ketika melihat hambanya bertobat. Kalau Anda ingin membuat Allah gembira, bertobatlah. Kenapa kalau kita sulit bertobat? Soalnya gak rumongso salah. Dan manusia gak mungkin gak salah, pasti salah. Masalahnya kita tidak merasa bersalah. Perasaan tidak bersalah dari perbuatan dosa itu lebih dosa dari dosa itu. Anda melakukan dosa, kemudian Anda tidak merasa berdosa, perasaan Anda tidak berdosa, itu lebih dosa daripada dosa itu. Bulan, enggak kan? Ada seorang melakukan zina, tapi setelah zina enggak ada nyesalnya, malah bangga atau di malam bangga dengan berzina. Perasaan tidak merasa berdosa dari sebuah dosa, ini lebih dosa daripada dosa tadi itu. Sesungguhnya tangisan para pendosa lebih dicintai Allah dari ujubnya para pelaku kebaikan. Bisa jadi ada orang yang berbuat dosa di siang hari, di malam hari dia meneteskan air matanya, Allah mengampuninya. Dan bisa jadi ada orang yang melakukan amal soleh di malam hari, kemudian diceritakan ke manusia di siang hari. Ya, tangisan pendosa itu lebih dicintai Allah daripada ujungnya pelaku ibadah. Jadi itu ya pentingnya ikhlas. Makanya Rasulullah sebelum perang apa wasiatnya? Uzu bismillah fi sabilillah pertama kali. Mesti selalu wasiatnya Nabi itu tentang niat. Pelajaran nomor 4, qatilu man kafara billah. Diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Kemudian nomor 5, ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Artinya menang apa tidak itu berdasarkan apa? Pertolongan Allah. Nomor 6, al-farq baina hukmillah wa hukmil ulama, perbedaan antara hukum Allah dan hukum ijtihad para ulama. Nomor 7, fi qawli sahabi yahkum indal haja bi hukmin la yadri ayuwafiq hukum Allah amla. Dalam situasi yang diperlukan seperti tersebut dalam hadis, disyariatkan kepada komandan atau pemimpin pasukan untuk memutuskan hukum dengan menyatakan dari ijtihadnya. Hal itu karena kekhawatiran hukum yang diputuskannya tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemimpin militer ketika dalam hal-hal tertentu dia harus mengambil sikap yang cepat, maka dia harus berijtihad. Dan jangan katakan itu hukum Allah, tapi ijtihadmu. Yang kalau kamu salah, kamu tetap dapat pahala. Karena kalau sudah berijtihad, bersungguh-sungguh untuk menentukan mana yang terbaik. Pelajaran berikutnya, adzan jam berapa? Kurang 5 menit ya. Ada pertanyaan silakan. Ada bab baru, kalau dijelaskan khawatir tidak cukup waktunya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Allah silakan. Gimana? Umrah di Palestina. Umrah itu tidak ke Palestina. Umrah itu ya paham saya. Tapi umrah itu di mana? Di Mekah. Ya. Ada pun Madinah, pembagian Palestina dan lainnya itu hanya rihlah yang berpahala. Karena memang kita diperintahkan untuk mengunjungi la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh bersusah payah untuk safar dalam rangka menganggap tempat itu tempat mulia kecuali tiga tempat saja. Masjidil Haram, yang mana orang di dalamnya lebih baik sholat di dalamnya lebih baik daripada sholat 100.000 kali di tempat lain. Adapun yang nomor dua di Masjid Nabawi, sholatun fi masjidi afdol au khairun min alfi sholatin fi masiwah. Sholat di masjidku, masjidku berarti masjid apa? Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, afdol lebih baik, khairun lebih baik daripada sholat 1000 kali di masjid lain. Adapun sholat di masjid yang nomor tiga, sholat di Masjidil Aqsa, termasuk yang disuruh mengunjungi. Kata Rasulullah, sholatun fi masjidi afdol min arba sholawat fi Masjidil Aqsa. Sholat di tempatku, di masjidku, kata Nabi, lebih afdol 4 kali daripada sholat di Masjidil Aqsa. Berarti sholat di Masjidil Aqsa lebih baik berapa kali? Gitu aja sudah bingung. Sholat di rumah di masjidnya Nabi berapa kali tadi itu? Lebih baik daripada 1000 kali di tempat lain. Kecuali maka nggak usah dibahas karena lebih tinggi. Kata Nabi, wa sholatu fi masjid, dan sholat di masjidku, Masjid Nabawi, afdol min arba sholawat, lebih baik 4 kali daripada 4 kalinya Masjidil Aqsa. Berarti sholat di Masjidil Aqsa berapa? Angkat tangan, saya coba matematikanya kalian ini. 100 250. Yang lain yang berpendapat beda gak berani. 400.000 kali, enggak. Sholat di Masjid Nabawi tadi kan seperti 1000 kali di masjid lain. Tapi kalau dibandingkan dengan Masjidil Aqsa, itu 4 kalinya Masjidil Aqsa. Berarti 250. Ada riwayat yang mengatakan 500, tapi kurang sahih. Yang sahih yang 250. Makanya kita dianjurkan untuk mengunjungi 3 tempat istimewa di dalam Islam. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, di malam hari Isra, dari Masjidil Haram sampai Masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekitarnya. Itu menunjukkan tanah Syam, sekitar Palestina, tanah Palestina dan sekitarnya itu tanah yang diberkati. Diberkati berarti ada kebaikan enggak di sana? Banyak. Dan Dajjal tidak akan turun, tidak akan masuk ke tempat-tempat ini. Enggak bisa masuk ke Makkah, ke Madinah, dan tidak bisa masuk ke Al-Quds. Tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Dan nanti Nabi Isa turun di Manaratul Baydha di Suriah. Kemudian nanti turun Dajjal. Bukan turun Dajjal ya, muncul. Kalau Nabi Isa turun, kalau Dajjal muncul di Khurasan. Khorasan sekarang itu provinsi di Iran. Kemudian nanti Nabi Isa datang ke Masjidil Aqsa. Pada waktu itu kaum muslimin dipimpin Imam Mahdi sedang melaksanakan sholat. Ketika datang Nabi Isa, maka Imam Mahdi mundur. Nabi Isa disuruh ngimami, tapi Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa jadi makmum. Itu menunjukkan Nabi Isa nanti pada akhir zaman dia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu langsung Nabi Isa memimpin pasukan membunuh Dajjal di Bablud. Bablud dekat Baitul Maqdis itu di Palestina. Maka sampean kunjung rono biar tahu. Ya. Sekarang Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu dulu Nabi Ya'qub, Maryam, Zakaria, Yahya, Sulaiman, Daud, semuanya sholat di situ. Bahkan Nabi Muhammad. Dan tidak ada masjid yang Rasulullah mengimami seluruh nabi kecuali di mana? Di Masjidil Haram? Tidak. Masjid Nabawi? Tidak. Di mana? Masjidil Aqsa. Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu loh. Datang ke Masjidil Aqsa, terus di sana Rasulullah mengimami para nabi. Dulu tempatnya para nabi. Makanya tempatnya para nabi itu Bumi Syam. Tapi sekarang dikuasai oleh Al-Yahud Israel. Kita masuk ke Masjidil Aqsa. Di gerbang-gerbang itu yang jaga yang militer Israel berpakaian lengkap, senjata laras panjang itu. Ya. Semoga Allah membinasakan mereka di dunia sebelum di. Dan orang-orang Yahudi membuat dinding ratapan. Dinding ratapan misalnya ini Masjidil Aqsa. Komplek Masjidil Aqsa begini ya. Dinding ratapan di sini. Yang mana kalau dinding ratapan ini baliknya Masjidil Aqsa. Di situ tempatnya Rasulullah mengikat buroknya. Bisa. Antum kalau pernah lihat di TV ada orang Yahudi di tembok ratapan itu. Baliknya itu komplek Masjidil Aqsa tepatnya di Masjid Burok. Masjid itu dulu Rasulullah mengikat buroknya untuk terbang ke langit untuk menerima apa? Wahyu. Itu menunjukkan Allah di mana? Di atas, jelas itu. Kalau di bawah kan mestinya kan enggak pakai buruk. Ya kan? Jadi Allah di mana? Ya. Akidah fitrah, akidahnya bayi. Ya, akidahnya manusia yang dalam fitrahnya. Jangan mengatakan Allah ada di. Kemudian di sana juga ada masjidnya Umar bin Khattab. Dulu Umar bin Khattab adalah orang Islam pertama yang menaklukkan Baitul Maqdis. Dulu kan dikuasai Romawi. Terus di masjid ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Setelah ditaklukkan Umar bin Khattab datang ke sana, terjadi penyerahan kunci gerbang Baitul Maqdis. Diserahkan pendeta-pendeta Nasrani, uskup-uskup kepada Umar bin Khattab. Jadi di sana ada masjid Umar bin Khattab, ada isi perjanjian. Di depannya ada gereja makam suci. Dempetan dengan ini masjid Umar bin Khattab, ini gereja makam suci, karena di dalam gereja itu diklaim ada kuburannya Yesus. Jadi orang kalau pengen, orang Nasrani pengen haji ya ke tempat ini. Jadi Yerusalem, tanah Al-Quds ini, Baitul Maqdis ini tempat tiga agama. Banyak gereja-gereja kuno, banyak masjid-masjid bersejarah, banyak sinagog-sinagog. Cari orang berpakaian Nasrani kelihatan, cari orang-orang Yahudi yang pakai baju apa? Hitam, terus ininya panjang itu loh. Di mana-mana ketemu. Dan Masjidil Aqsa sekarang dalam kungkungan Israel. Meskipun Yerusalem itu banyak dihuni oleh kaum muslimin, tetapi statusnya yang punya polisi ya mereka. Yang punya plat nomor berkendaraan ya mereka. Jadi dijajah. Jadi kalau kemarin kan terjadi demo besar-besaran menolak klaim Israel yang menjadikan Yerusalem sebagai apa? Ibu kota. Karena secara yuridis internasional, secara hukum, Yerusalem bukan miliknya Israel tapi milik bersama, miliknya itu apa? Palestina juga. Tetapi secara de facto, secara kenyataannya, Yerusalem sudah dikuasai apa? Israel. Yang jaga ya polisinya Israel, semuanya Israel. Seperti itu, wallahu a'lam. Agar silakan ada dulu, baru kita ada pertanyaan lain kita jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la Ustaz, apakah Ustaz mengetahui fatwa Syekh Albani rahimahullah memberikan jihad bunuh diri bagi masyarakat Palestina untuk melawan Israel tersebut? Wallahu a'lam, jihad bunuh diri tidak diperbolehkan. Itu adalah keputusasaan. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, sebesar apa penekanan untuk mencukur kumis? Maksudnya mencukur kumis jangan sampai ngelembrek. Tahu ngelembrek ya? Sampai menutupi apa? Bibir. Kemudian apakah sebesar perintah membiarkan jenggot? Intinya jenggot biarkan panjang. Intinya kalau kumis jangan sampai menjulur, diawak, ditipiskan. Wallahu a'lam. Apakah ada riwayat lanjutan tentang anak yang dilahirkan wanita tadi? Wanita siapa? Zina tadi. Sampai situ kisahnya. Kalau ditunggu sampai dewasa ya hadisnya panjang nanti. Setelah itu anak ini dewasa, nunggu berapa tahun hadisnya panjang nanti. Ya. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada riwayat. Ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Tur setahu saya di Sinai. Ini sekarang bagian wilayah Mesir. Allahu'alaikum. Empat tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan At-Tur. Ini yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Allahu'alaikum. Ada lagi? Assalamualaikum. imamnya keliru, tidak pakai salam. Langsung dia berjek. Dulu. Nah, iya, dan ini saya katakan. Yang itu yang kedua. Saya belum masuk. Orang yang dia tidak baik. Tempat orang yang dia tidak baik. Saya kira loh. Orang dalam tidak ada salah satu yang tinggal yang makin dia itu berarti tidak sah orang yang itu. Yaitu belum dapat mengenai orang yang bisa jalan. Karena yang biasa ini jadi bagaimana hukumnya? Baik. Jadi ada imam ngimami tahiyat akhir enggak pakai salam. Terus dzikir. Akhirnya makmumnya bingung. Jadi ini imamnya ngimpin sholat tahiyat akhir kan lama tahiyat akhir. Moro-moro dzikir. Jadi ini makmumnya bingung. Ini salam dhewe piye gitu. Ya ini namanya imam yang jangan dijadikan imam lagi. Ya kalau sampai jadi, kalau seandainya dia diingatkan, gampang saja dia langsung dia apa? Karena belum salam harus nambah satu rakaat misalnya. Karena kan gak dianggap karena tanpa apa? Salam. Dia berdiri lagi nambah satu rakaat terus apa? Salam atau sawi dulu terus salam. Harusnya gitu dan harusnya mau. Kalau nggak mau ya langsung ada yang mimpin. Kita belum salam. Intinya batal sholatnya. Sholatnya batal karena ada rukun yang tidak dijalankan. Saya gak kebayang ada imam ngimami ditunggu tahiyat akhir kan lama. Merem-merem astagfirullahaladzim. Kok ibat bingung semua makmumnya. Jadi ini imam yang enggak boleh seperti itu ya. Betapa kacaunya jamaah itu. Ya, jadi enggak boleh, batal sholatnya kalau enggak pakai. Iya. Wes intinya gitu. Iya. Enggak boleh seperti itu ya. Wallahu a'lam. Sudah. Semoga terakhir, pertanyaan terakhir. Sudah sering saya ceritakan di sini, saya sampaikan di sini. Para ulama, kalau kita posisinya di makmum, boleh untuk mengangkat tangan. Kalau mengangkat tangan, kalau nggak doa ngapain angkat tangan? Nggak ngaruh, nggak ngidul namanya. Kalau mengangkat tangan, ya artinya apa? Ngamini berdoa. Ya, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau ada benernya untukmu dan untuknya. Kalau ada salahnya untuknya bukan untukmu. Imam Ahmad mengatakan ikut kunut. Kalau posisi jadi apa? Makmum. Tapi kalau posisi jadi imam jangan tergantung sama makmum. Tapi kalau posisinya di makmum boleh ikut. Ya. Kan dulu saya ceritakan tuh. Pernah Utsman bin Affan sholat safar genap, masih ingat? Diingkari keras sama Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini sholat di belakang Rasul, sholat di belakangnya Abu Bakar, sholat di belakangnya Umar. Tidak pernah Rasulullah safar terus genap, tidak pernah. Mesti dia apa? Dikosor. Nah ini Utsman genap, diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Abdullah bin Mas'ud tetap apa? Melakukan di belakang siapa? Utsman bin Affan. Karena posisinya jadi apa? Kamu wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau tempat itu mungkin sudah terbiasa, enggak ada masalah dengan tidak ikut qorot, ya enggak apa-apa. Kalau darat di tempat-tempat tertentu, riwayat Imam Ahmad membolehkan, Syekh Utsaimin membolehkan, Ibnu Taimiyah membolehkan. Itu masalah ijtihadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.